السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، masih kita membahas bab tentang apa-apa yang harus ditinggalkan oleh seorang yang berpuasa. Dan sudah dijelaskan dalam mukadimahnya kemarin bahwasanya seorang yang berpuasa bukan di halaman 51. Maka inilah, wahai saudaraku sesama muslim, inilah af'alul qabihah, perkara-perkara yang jelek yang harus dikenali untuk diingkari dan untuk ditinggalkan. Walillahi darul qail. Dan sangat bagus sekali apa yang diucapkan oleh seorang penyair yang berkata, Araftu syarra la li syarri lakin li tawqihi. Wa man lam ya'rifil khaira min asy-syarri yaqa fihi. Kata seorang penyair, aku mengetahui kejelekan, mengenali kejelekan bukan untuk kejahatan itu sendiri, tetapi aku mengenalinya untuk menghindari. Barang siapa yang tidak mengenali kebaikan dari kejelekan, maka dia akan terjerumus ke dalam kejelekan. Ucapan penyair ini menunjukkan kalau kita mengenali kejelekan bukan untuk kita mengerjakan, tapi justru untuk menghindarinya. Karena orang yang tidak kenal kalau itu jelek, biasanya orang itu akan terjerumus ke dalamnya tanpa terasa, karena tidak kenal bahwa perkara itu adalah perkara yang jelek. Maka inilah beberapa perkara-perkara yang harus ditinggalkan oleh seorang yang berpuasa. Yang pertama, qauluz zuhd, ucapan dusta. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, laisa as-siyamu min al-akli wash-sharab, innama as-siyamu min al-laghwi. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله عز وجل حاجة أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. Dikatakan dari Abi Hurairah رضي الله عنه bahwa Nabi صلى الله عليه وعلى آله وسلم bersabda, من لم يدع قول الزور, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan zur. Ucapan zur ini adalah ucapan dusta atau persaksian palsu. Ini termasuk ucapan zur. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan zur dan perbuatan zur, amalan yang jelek dan ucapan yang jelek, falaisa lillahi azza wa jal hajatun, maka Allah azza wa jal tidak butuh untuk dia meninggalkan makanan dan minumannya. Ini Allah tidak butuh kepada mereka untuk meninggalkan makan dan minumnya. Allah tidak butuh pada puasanya kalau tidak meninggalkan qaul zur, wal amal bihi. Ini qaulu zur'a wal amal zur. Hadis ini yang sahih dikeluarkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah menunjukkan kalau puasa dengan tetap dia ucapannya dusta, persaksian palsu dan seterusnya, maka puasanya sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diterima dan tidak dianggap oleh Allah. Kata Allah, kata Rasulullah SAW, Allah tidak butuh. Laisa lillahi hajatun, Allah tidak butuh dengan puasamu. Ini yang pertama, qaulul zuhur. Yang kedua, al-laghu war-rafath. Al-laghu adalah perbuatan yang sia-sia. War-rafath adalah perbuatan-perbuatan yang jelek. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Laisa as-siyamu min al-akli wash-sharab." Bukanlah puasa itu hanya dari makanan dan minuman saja. Innama siyamu minal lagwi warrafati. Sesungguhnya puasa itu adalah dari ucapan sia-sia dan dari ucapan-ucapan jelek, ucapan caci maki, ucapan kotor. Ya. Maka kata Nabi, fa in sabbaka ahadun aw jahila alaika faqul inni shaim. Maka jika ada seseorang yang mencaci kamu, au jahila alaik, atau menjahili kamu, faqul, maka katakan kepadanya, inni shaimun, sungguh aku sedang berpuasa. Ini jawaban seorang yang berpuasa, tidak membalas kejelekan dengan kejelekan. Ketika Aisyah berjalan bersama Rasulullah SAW, kemudian melewati beberapa orang Yahudi, orang Yahudi itu mengatakan dengan ucapan Assalamualaikum. Ini ucapan salam yang diplesetkan menjadi Assalamualaikum, yakni kebinasaan dan racun yang membinasakan untuk kamu begitu. Ini doa dengan kejelekan. Aisyah mendengar, dijawab oleh Aisyah dengan mengatakan Assalamualaikum wal-la'na, justru kebinasaan atas kalian dan ditambah lagi dengan laknat. Yani dibalas lagi dengan kejelekan. Rasulullah SAW mengatakan innallaha, ya Aisyah, innallaha la yuhibbul fuhsh wala tafahhush. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan caci maki, kejelekan, dan saling membalas dengan kejelekan. Tidak boleh fuhsh dan tidak boleh pula at-tafahhush. Tafahhush itu membalas dengan kejelekan atau saling membalas dengan ucapan-ucapan seperti itu. Maka Aisyah berkata, ya Rasulullah, alam tasma, tidakkah kau dengar apa yang dikatakan oleh dia tadi, oleh mereka tadi? Aku dengar, kata Nabi, dan aku sudah menjawabnya, wa'alaikum, dengan kalimat wa'alaikum. Dalam kata-kata Nabi, wa'alaikum, waw, kemudian ala, dan kemudian dhamir, kum, dan atas kalian. Apakah ada yang jelek? Dan atas kalian. Katakan semoga kebinasaan atas kamu dan atas kamu. Kalimat wa'alaikum ringkas, pendek dan tidak ada kejelekan padanya, tapi sudah cukup membalas dan sudah cukup menjawab apa yang dia ucapkan kejelekan, maka akan kembali pada mereka. Doa mereka kepada kita tidak dikabulkan, doa kita kepada mereka terkabulkan, kata Nabi. Sehingga tetap apa yang mereka ucapkan akan kembali kepada mereka dengan kalimat wa'alaikum. Tidak perlu dengan ucapan-ucapan yang jelek, apalagi sedang berpuasa. Fa in sabbaka ahadun, maka kalau ada yang mencaci maki kamu seseorang, maka katakan inni shaimun, atau jahila alaik, atau menjahili kamu, maka ucapkan inni shaimun. Atau dalam riwayat lain, kalau ada yang mengajak berkelahi, mengajak bertikai, mengajak ribut, katakan inni shaimun. Kalau dia kemudian melayaninya, berarti dia lupa dengan hadis ini, dan hadis ini juga sahih, ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Hakim wa sanaduhu sahih. Dikatakan oleh Nabi alaihi salam, puasa itu bukan hanya dari makan dan minum, tapi juga dari ucapan-ucapan yang seperti itu. Ucapan-ucapan caci maki dan perbuatan-perbuatan sia-sia. Adapun perbuatan sia-sia dilarang oleh Allah di dalam puasa ataupun di luar puasa. Memang ciri-ciri orang yang beriman adalah meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Naam, qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun. Telah berbahagia dan akan menang orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya dan orang-orang yang meninggalkan perbuatan sia-sia, perbuatan yang tidak berfaedah, apalagi kalau perbuatan itu membawa kejelekan. Sudah faedahnya tidak ada, justru sebaliknya menambah atau membawa kejelekan. Kalaupun tidak ada kebaikannya sama sekali, dikatakan sudah lalu, sudah sia-sia. Jadi perbuatan itu ada yang kebaikan saja, hanya kebaikan, ini yang diperintahkan. Ada perbuatan yang jelas membawa kejelekan dan hanya kejelekan saja, yang dilarang. Dan ada lagi perbuatan yang tidak ada faedahnya, la dunya walal akhirah. Tidak ada faedah dunia, tidak ada faedah akhirat. Enggak menguntungkan. Ada untungnya dalam dunia. Dan itu ada ma'isha yang halal. Ini enggak ada. Enggak ada keuntungan dunia, enggak ada keuntungan akhirat. Maka ini adalah lagwun. Dan orang beriman akan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang lagwun. Yang ghaflah, melalaikan sama sekali. Hanya buang-buang waktu. Nah, makanya permainan-permainan kartu dan sebagainya, gaple, itu disebut oleh para orang tua dulu dengan ghaflah. Karena memang melalaikan, ya, membuat orang itu ghafil. Melalaikan dari ngaji, melalaikan dari baca Quran, melalaikan dari baca buku-buku agama, melalaikan dari ibadah salat, melalaikan dari sekian banyak amal khair, tidak ada punya tempat, tidak ada punya waktu, karena sibuk dengan yang demikian ini. Dari mulai acara-acara TV, acara ngobrol yang gak karuan, acara gaple, acara apalagi, semuanya dipakai oleh mereka untuk sia-sia. Akhirnya tidak ada kesempatan untuk duduk di majlis ilmu, tidak ada kesempatan untuk baca buku-buku ilmu, tidak ada kesempatan untuk beramal saleh, tidak ada kesempatan untuk silaturahmi, tidak ada kesempatan untuk sekian amalan saleh, tidak punya tempat dan tidak punya waktu, karena waktunya dibuang-buang oleh mereka untuk al-laghu. Dan biasanya orang-orang yang berpuasa, ini anehnya sekarang ini, di zaman sekarang, justru mereka cari kesibukan yang sama sekali tidak berfaedah. Wah, ini kita untuk cari maghrib, kita bikin acara apa ya, yang kira-kira gak kerasa tahu-tahu sudah maghrib. Sehingga mereka membuat berbagai macam acara-acara yang sesungguhnya lagu. Kenapa tidak kemudian buka kitab dan kita mengaji? Sehingga tanpa terasa baru satu bab mungkin belum selesai, sudah datang waktu maghrib. Ini ikhwan ibn a'azakumullah. Tentunya dikatakan oleh Nabi alaihissalam, puasa itu bukan hanya dari makan dan minum, juga puasa itu dari perbuatan lagwun yang sia-sia dan perbuatan rafat, ucapan-ucapan kotor dan jelek, caci maki dan sejenisnya. Dan biasanya keluarnya kalimat-kalimat itu adalah dari emosi. Maka orang yang bisa menahan emosinya adalah orang yang bisa menahan mulutnya dari ucapan-ucapan kotor tadi. Kalau tidak bisa menahan emosinya, maka orang itu justru akan keluar dari mulutnya apa-apa yang dia sendiri tidak sadar. Hina sesaat, ya. Kama yuqal, sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang, marah itu adalah gila sesaat. Dia tidak peduli apa yang dikeluarkan, caci maki habis, yang penting puas hatinya. Setelah selesai, ngomong apa saya tadi? Kalimat apa yang saya ucapkan tadi kok besar sekali. Baru menyesal di belakang setelah selesai apa yang diucapkan, setelah emosinya turun, setelah setannya lari, baru sadar kenapa saya mengucapkan seperti itu. Kamunya baru sadar seperti itu, orang yang kamu caci maki sudah sakit hati setahun gak ketemu kamu lagi dan tidak memaafkan sampai hari kiamat. Susah, ya. Masalah amalan-amalan dosa atau amalan jelek kalau berkaitan dengan manusia itu lebih susah. Kalau tidak berkaitan dengan manusia, dosa kamu sendiri dan akibatnya merusak diri kamu sendiri, yang disebut dengan zalim li nafsi, kamu berbuat di kamarmu sendiri dosa yang merugikan diri sendiri, itu kalau dia mau tobat tinggal istighfar kepada Allah, minta ampun pada Allah, cukup, selesai. Tapi kalau dosanya berkaitan dengan manusia, bukan zalim li nafsi tapi zalim li ghairihi, maka butuh untuk meminta ridhonya dan meminta maafnya pada orang tadi. Dan itu susah kalau orang itu sudah sakit hati. Ini khana bin a'azakumullah, hati-hati. Wattaqi da'watal madlum fa innaha laisa bainallahi wabainaha wabainallahi hijab. Hati-hati dengan doanya orang yang terzalimi, karena sesungguhnya doanya orang yang terzalimi tidak ada hijab antara doa itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Langsung didengar oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati. Wattaqi da'watal mazlum, kata Nabi, menunjukkan kita harus hati-hati dari doanya mereka. Dengan cara apa? Melindungi diri dari doa mereka dengan cara jangan berbuat zalim. Dan diantaranya jangan berbuat zalim dengan ucapan-ucapan kita, ucapan-ucapan yang menyakiti mereka. Maka ikhwan fillah a'azzakumullah, as-siyamu, puasa ini kesempatan kita untuk melatih diri, menjaga emosi dan menjaga lisan dari caci maki, dan kemudian menghindari segala macam perbuatan dan ucapan yang lagwun, yang sia-sia. Lihada ja'al wa'idus syadid, oleh karena itu datang peringatan yang keras dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, liman yaf'al hadhil masawi. Ada peringatan yang keras dari Nabi kepada orang yang melakukan hal-hal jelek tadi. Faqala as-sadiqul masduq, maka berkatalah Rasulullah yang as-sadiqul masduq, yang jujur dan terpercaya. Berkata, alladzi la yantiqu 'anil hawa, seseorang yang tidak mengucapkan dari hawa nafsunya. Rasulullah SAW mengucapkan tidak dari hawa nafsunya, melainkan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyunya. Innahu la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju'u wal-'atash. Bisa jadi seorang yang berpuasa tidak mendapatkan bagian apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ad-Darimi dan Imam Ahmad dan Baihaqi dengan sanad yang sahih. Di sini alaihi salatu wassalam mengatakan bahwasanya seseorang kadang-kadang berpuasa tapi tidak memiliki bagian apa-apa. Tidak mendapatkan nasib, tidak mendapatkan haum, tidak mendapatkan bagian pahala, balasan kebaikan sama sekali. Jadi kalau dia tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah, berarti yang dia rasakan atau yang didapatkan hanya lapar dan haus saja. Dia susah-susah berlapar-lapar dan berhaus-haus, ternyata laisa lahu syai', tidak memiliki balasan apapun di sisi Allah dan tidak memiliki bagian apapun di sisi Allah. Kenapa kok dikatakan oleh Nabi ada atau kadang-kadang seorang yang berpuasa tidak mendapatkan kecuali lapar dan haus? Wasabu dzalika anna man yaf'al dzalika lam yafqah haqiqatus shiyam. Sebabnya adalah perbuatan-perbuatan tadi dirusak dengan qaulul zur, dirusak dengan ucapan dusta, ucapan caci maki, emosi, dirusak dengan berbagai macam ucapan-ucapan yang sama sekali tidak pantas diucapkan oleh seorang mukmin. Dirusak dengan berbagai macam rofat, fahsh, dosa-dosa, fahisyah, dan seterusnya. Berarti orang itu merusak puasanya dan dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Dan berarti orang itu tidak mengerti hakikat puasa. وَسَبَبُ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ لَمْ يَفْقَحْ حَقِيقَةَ الصِّيَامِ. Sebabnya adalah bahwa orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa tadi, orang itu tidak faqih, tidak mengerti, tidak memahami hakikat puasa. Allati amarallahu biha, yang Allah perintahkan dengannya. Wa yu'aqibuhu Allahu ala dzalik, maka Allah kemudian mengazabnya atas perbuatannya itu. Apa balasannya dan azabnya? Paling tidak balasannya adalah hirmanihi minal ajri wat thawab. Allah balas bihirmanihi, dengan diharamkan dari pahala dan ajr, dari balasan dan pahala puasanya. Allah haramkan dia tidak mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan thawab. Tentunya urusan dosanya tetap dihisab. Jadi ketika dia berbuat dosa di waktu-waktu bukan puasa, dia mendapat dosa kan? Alaysa kadzalik? Dia terkena dosa, terancam dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia berbuatnya di bulan Ramadan di dalam keadaan berpuasa, maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya dengan menyia-nyiakan puasanya dan Allah tidak memberikan pahala pada puasanya. Itu masuk balasan. Di samping balasan azab dari dosa-dosanya. Min ajli dzalika farraqa ahlul ilmi min salafina salih baina an yakuna an-nahyu lima'nan yaqtassu bil ibadati fayubtilaha wa baina an la yakuna muqtassan biha fala yubtiluha. Oleh karena itu para ahlul ilmi farraqa, para ahlul ilmi, para ulama membedakan antara dua macam pelanggaran dari kalangan salafina salih, dari kalangan generasi pertama umat ini, membedakan antara ayyakuna nahyu lima'nan yaqtassu bil ibadah, kalau larangan itu adalah khusus untuk satu makna yang khusus pada ibadah tersebut, maka akhirnya membatalkan seperti makan dan minum dan jima dengan istri. Ini asalnya perkara halal atau perkara haram? Perkara halal. Maka berarti diharamkan atau tidak boleh makan dan minum dan jima itu khusus pada waktu puasa atau khusus dalam ibadah puasa. Di luar puasa boleh. Maka an-nahyu, larangan ini berarti yakhtassu bil ibadah, khusus pada ibadah tertentu, yaitu ibadah puasa. Seperti berbicara dalam sholat. Berbicara boleh apa enggak asalnya? Boleh. Tapi ketika dalam sholat tidak boleh berbicara. Berarti ini adalah larangan yang khusus pada ibadah tertentu, yaitu sholat. Adapun di luar ibadah itu boleh. Tetapi kalau rafat, lahun, fuhsh, fahishah, dosa-dosa, qaulul zur, ini larangan, apakah hanya pada puasa saja? Atau di luar puasa juga? Puasa ataupun tidak puasa. Apakah dalam sholat atau di luar sholat? Di luar sholat, apalagi di dalam sholat. Bergerak saja tidak boleh, apalagi berbuat seperti itu. Ya? Berarti kamu harus bisa membedakan antara larangan-larangan yang khusus pada ibadah tertentu dan larangan-larangan yang umum kapan saja, di mana saja tidak boleh. Yang pada ibadah tertentu ini, kata para ulama dari kalangan salafina salih, maka itu yang membatalkan makan, minum, jima pada puasa. Kalau dilanggar, membatalkan puasa. Berbicara ketika sholat, membatalkan sholat. Berbicara dengan manusia maksudnya, maka membatalkan sholat. Adapun dosa-dosa yang am, yang sifatnya umum, apakah di luar sholat atau dalam sholat, di luar puasa atau dalam puasa, tetap tidak boleh. Maka larangan-larangan ini terancam dengan dosa-dosa, dan diantaranya tidak membatalkan, tetapi apa? Mengurangi pahalanya atau menghilangkan sama sekali. Mengurangi pahala-pahala puasa atau sampai habis. Puasanya perlu diqadha atau enggak? Enggak batal puasanya. Itu puasa. Tapi nilainya enggak ada. Pahalanya tidak ada. Inilah yang dimaksud dengan kalimat terakhir, wa min ajli dzalika farraqa ahlul ilmi. Dan oleh karena itu para ahlul ilmi min salafina salih farraqa. Para ulama dari kalangan salaf membedakan antara larangan-larangan yang khusus pada ibadah tertentu yang akhirnya membatalkan, dan larangan yang tidak khusus pada ibadah tertentu, maka yang ini tidak membatalkan. Wallahu ta'ala a'lam. Bab berikutnya adalah mayubahul sa'imi fi'luhu. Kalau tadi apa yang dilarang oleh seorang yang berpuasa, sekarang apa yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa? Sesungguhnya yang tidak dilarang semuanya boleh. Cuma dibahas di sini perkara-perkara yang biasanya dikira tidak boleh, padahal boleh. La yashukku 'abdun ta'i'un faqaha al-kitab was-sunnata annallaha yuridu bi'ibadati al-yusra. Hamba yang ta'i', seorang hamba yang taat kepada Allah, yang mengerti kitab dan sunnah, mereka tidak ragu-ragu lagi, meyakini dengan sungguh-sungguh yakin bahwa Allah menghendaki dengan ibadah-ibadah ini Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesusahan. Faqad abaha syari'ul hakim lis-shaim umuran, maka Allah yang Maha Rahman Rahim yang membuat syariat ini yang maha bijaksana, Allah membolehkan bagi orang yang berpuasa beberapa perkara. Wa rafa'a anhu al-haraj idza fa'alaha, dan Allah angkat kesulitan jika dia mengerjakannya, artinya tidak apa-apa. Allah mengangkat masalah artinya tidak apa-apa, boleh untuk berbuat apa saja yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, yang tidak dilarang. Wa ilaikumuha bi adillatiha. Inilah kami sebutkan untuk kalian dengan dalil-dalilnya. Yang pertama, as-sha'imu yusbih junuban. Bahwasanya orang yang berpuasa nyampe waktu fajar, lewat waktu fajar dalam keadaan masih junub, belum mandi. Ini tidak mengapa. Kana min fi'lihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an yudrikahu al-fajru wa huwa junubun min ahlihi. Bahwasanya di antara perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam adalah bahwasanya pernah datang fajar, sudah terbit fajar, Rasulullah sallam dalam keadaan junub dari istri-istrinya. Fayaghtasilu ba'dal fajr, maka beliau mandi setelah fajar. Wa yasum, dan kemudian berpuasa. Ini menunjukkan kalau lewat waktu fajar dalam keadaan masih junub tidak apa-apa, ya. Tidak membatalkan puasanya. Diriwayatkan pula dari Aisyah dan Ummu Salamah, semoga Allah meridai keduanya, anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana yudrikuhu al-fajru wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasil wa yasum. Dari Aisyah dan Ummu Salamah mengatakan bahwa Nabi pernah datang waktu fajar dan beliau dalam keadaan junub dari keluarganya atau karena istri-istrinya, kemudian beliau mandi dan berpuasa. Hadisnya dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dan disahihkan tentunya, karena ini adalah kitab-kitab yang tersahih dari seluruh kitab-kitab hadis. Bahkan Bukhari dan Muslim kedua-duanya sepakat meriwayatkan hadis ini dan mengatakan sahihnya. Maka dengan ini tidak usah ragu-ragu mengatakan, wah puasa saya batal atau tidak batal ini. Saya dalam keadaan sudah fajar, dalam keadaan belum mandi. Sah, insyaAllah. Karena sudah jelas ada contoh dari Rasulullah SAW seperti itu. Yang kedua, bolehnya bersiwak atau sikat gigi. Membersihkan gigi sama saja apakah dengan kayu siwak ataupun dengan odol, dengan sikat gigi. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Rasulullah bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli wudu. Kalau saja tidak memberatkan umatku, tentu aku akan mewajibkan mereka untuk bersiwak pada setiap wudu. Ini menunjukkan keutamaan siwak dan hampir-hampir diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun Rasulullah khawatir memberatkan umatnya, maka beliau hanya berkata, kalau saja tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak sikat gigi setiap mau sholat atau setiap berwudu. Dalam satu riwayat dikatakan inda kulli wudu, riwayat lain dikatakan ma'a kulli sholat, atau dua-duanya inda kulli wudu ma'a kulli sholat. Ini setiap sholat ketika wudu. Hadis ini menunjukkan keumuman keutamaan siwak, dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah mengecualikannya. Kalau hadis am tidak ada kekecualiannya, maka biarkanlah secara umum, apakah di bulan Ramadan ataupun di bulan lain, apakah di siang hari atau di sore hari, apakah di pagi hari atau di tengah terik matahari, sama ya. Kalau tidak ada pengkhususan dari Nabi, Rasulullah mengatakan setiap wudu. Kalau saja ketika orang berpuasa tidak boleh bersiwak, niscaya Rasulullah SAW akan mengatakan, kecuali kalau kalian berpuasa. Aku akan perintahkan untuk bersiwak, kecuali kalau kalian berpuasa. Ini tidak ada. Falam yakhus ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam as-sa'ima min ghairih. Rasulullah SAW tidak mengkhususkan orang yang berpuasa ataupun yang tidak berpuasa. Tidak dibedakan oleh Nabi. Fa fi hadha dalalatun ala anna siwaqlus sha'im wa li ghairihi 'inda kulli wudu'in wa kulli shalah. Maka dengan ini menjadi dalil bahwasanya siwak bagi orang yang berpuasa ataupun orang yang tidak berpuasa tetap diperintahkan oleh Nabi setiap wudu ketika akan salat. Wa kadzalika fa huwa 'ammun fi kulli al-awqat. Dan sama saja bahwa itu sifatnya umum pada setiap waktu. Apakah qabla zawal atau ba'da zawal? Apakah sebelum tergelincir matahari atau sesudahnya? Sama saja. Ini sebagai bantahan bagi beberapa fuqaha yang membahas tentang masalah siwak. Dengan apa mereka membahas atau karena apa mereka membahas? Karena mereka membaca hadis dari Rasulullah SAW, hadisnya sahih dan sudah dibahas dalam bab-bab pertama, yaitu dikatakan oleh Nabi, wala quluhu famis sha'im athyabu 'indallahi min rihil misk. Sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum dari misik di sisi Allah. Ya. Ini sebagian mengira bahwa dengan dikatakan bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum dari misik, berarti tidak boleh dihapus baunya. Tidak boleh disikat. Ini adalah mafhumnya dan tidak nutqan, bukan mantuk tapi mafhum. Adapun mantuknya sama sekali tidak melarang siwak. Tapi dipahami oleh sebagian fuqaha bahwasanya itu berarti dilarang. Kemudian terjadi lagi perdebatan. Ini bagi orang atau pada kelompok yang melarang. Yang melarang pun terpecah lagi. Sebagian mengatakan, iya betul tidak boleh. Tapi bau itu munculnya ketika sudah siang ke atas. Ba'da zuhur ke atas. Kalau masih pagi masih belum muncul baunya. Sehingga yang tidak boleh itu setelah zawal. Setelah zuhur. Adapun sebelum zuhur boleh masih. Karena masih belum ada baunya. Akhirnya berselisih lagi. Jadi sudah berpecah dua. Satu tidak dilarang, satu mengatakan dilarang. Yang mengatakan dilarang sikat gigi ini atau dilarang bersiwak berpecah dua lagi. Mengatakan bahwasanya kalau ba'da zuhur, ba'da zawal itu tidak boleh. Kalau sebelum zawal itu boleh. Sebagian lagi mengatakan pokoknya tidak boleh dari awal sampai akhir. Dan berselisih mereka pada perkara-perkara yang tidak ada nas padanya. Tidak ada dalil yang menunjukkan kalau ba'da zawal boleh, sebelum zawal tidak ada. Ya, sama sekali. Dari hitungan masalah tadi, masalah bau mulutnya seorang yang berpuasa. Sehingga adapun yang diriwayatkan tentang la qulubu famis sha'im athyabu 'indallahi min rihil misk menunjukkan keutamaan berpuasa dan keutamaannya orang yang berpuasa dan bau mulutnya bau, maka itu adalah tidak tercela. Baunya orang yang berpuasa itu bukan kejelekan, dan orang yang berpuasa akan tetap mengeluarkan bau seperti itu karena perutnya kosong. Apakah dia bersiwak atau tidak bersiwak? Karena bau itu dari kosongnya perut. Dan itu dibahas tentunya oleh mereka juga, oleh para fuqaha, masalah itu. Yang jadi penting bagi kita adalah masalah dalil. Tidak ada satu dalil pun yang melarang siwak. Selesai. Sedangkan hadis tadi sama sekali tidak melarang untuk bersiwak. Justru hadis yang ada adalah yang sebaliknya. Rasulullah mengatakan dengan am, sungguh aku hampir mewajibkan siwak ini pada setiap wudu kalau saja tidak memberatkan umatku. Tidak dikecualikan. Beda dengan ketika Rasulullah meriwayatkan, Rasulullah menceritakan, mengajarkan tentang masalah istinsyak. Istinsyak itu memasukkan air ke hidung. Kalau itu dikecualikan, Rasulullah mengatakan balig fil istinsyak, kamu masukkan, balig itu kamu dalamkan, menyedot airnya ke hidung dengan dalam. Illa antakuna sha'iman, kecuali kalau kamu berpuasa. Lihat, Allah tidak lupa Allah tidak pernah lupa sedetik pun, dan Rasulullah adalah utusan Allah yang syariatnya itu dari Allah, dari yang Maha Tahu. Masalah bau tadi dan sebagainya, Allah Maha Tahu. Tapi Rasulullah SAW tidak mengecualikannya. Adapun istinsyak dikecualikan. Kalau kamu dalam keadaan berpuasa, jangan dalam-dalam. Boleh istinsyak, tetap boleh. Tapi yang tidak boleh apanya? Baliknya, mubalaghah. Kalau terlalu dalam, masuk ke dalam tenggorokan. Itu tidak boleh. Tetapi ketika masalah siwak, Rasulullah tidak mengatakan kecuali kalau kamu berpuasa. Tidak. Sama sekali. Ini menjadi dalil yang jelas dan qat'i bahwasanya seorang yang berpuasa dibolehkan bersiwak. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.